Bagaimana ku bisa berpaling darimu? Sekian lama ku mencari separuh jiwaku. Ku mau menunggu, tak pernah berhenti, sampai suatu saat nanti kau kan menyadari. Hapus rinduku, telah lama tak ku jumpa, menghilang dariku. Akan ku lakukan asal kau kembali. Ku tak sanggup sendiri lebih lama lagi. Inginkan hanyalah dirimu bersamaku selamanya.